Mas Wendy. Aku rela mengalah demi kebahagiaanmu, Mas. Tenang, Bobie. Tenang. Yang penting kamu bahagia, aku mah gampang, Mas. Jika